satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jauh. Thank you. Sana. kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Singkan untuk negara, masa Selalu ku coba.